dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa nanti kita akan mendengarkan uraian dari Pak Quraisy tentang kajian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Quran Surat Maryam yang dimulai dari ayat ke-1. Dan sebelumnya kita sapa dulu Pak Quraisy ya. Pak Quraisy, assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih sehat Pak Quraisy hari ini ya? Mudah-mudahan terus. Amin. Amin. Insya Allah, karena kesehatan Pak Quraisy sangat kita perlukan, karena kita yang selalu mendengarkan apa yang Pak Quraisy sampaikan. Dan Pak Quraisy hari ini sudah hadir, ini Sarah Putri. Kalau beberapa episode yang lalu hadir ayahnya Mas Ikang Fauzi. Sekarang putri dari Mas Ikang Fauzi. Pelanjut. Assalamualaikum. Pelanjut. Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ciki. Iya. Nama lengkapnya? Marsha Cikita Fauzi. Marsha Cikita Fauzi. Iya. Oh gitu. Marsha Cikita Fauzi. Ciki sekarang bekerja, kuliah atau gimana? Aku kerja sekarang. Udah kerja. Bidangnya animasi. Animasi. Iya, art. Oh, memang kuliahnya sebelumnya? Kuliahnya film animation di Malaysia. Oh, di Malaysia. Oh, memang turunan dari orang tuanya tetap Pak Quraisy. Orang-orang film bekerjanya di film juga, tapi animasinya. Animasi. Ya. Soalnya kalau berkenaan dengan dunia seni itu aku ngerasa, wah, ini passion aku banget nih. Nikmat banget ya bekerja ya. Kalau bekerja memang ada passionnya ya. Iya. Iya. Nah, hari ini Ciki akan menemani kita di sini selama satu jam ke depan mendengarkan uraian dari Pak Quraisy ya. Pak Quraisy, silakan dimulai. Mari kita mulai. Surah ini, bismillahirrahmanirrahim, surah ini namanya Surah Maryam. Surah Maryam. Ia dinamai Surah Maryam karena di dalamnya ada kisah nyangkut Maryam. Maryam adalah ibu Nabi Isa. Ibu Nabi Isa pada mulanya mengharapkan anaknya lelaki. Karena ingin agar anak lelaki ini mengabdi di gereja. Tetapi Allah menganugerahkan dia perempuan. Sehingga adat ketika itu tidak membolehkan perempuan berada di gereja. Untuk mengabdi di gereja. Maka ibunya karena ingin anaknya mengabdi pada Allah dinamainya Maryam. Maryam itu artinya wanita yang taat kepada Allah. Maryam akhirnya. Baik. Allah menganugerahkan kepadanya wanita, anak perempuan, sambil berkata, berfirman, Laisa dzakaru kal unsa, lelaki yang engkau harapkan tidak lebih baik, tidak sama dengan perempuan yang aku berikan kepadamu. Artinya apa? Kamu harapkan laki-laki, tapi saya beri kamu perempuan. Perempuan yang saya berikan jauh lebih baik dari lelaki yang kau harapkan. Nah, ini ibu-ibu ini yang biasa, atau bapak-bapak yang mau lelaki anaknya, apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Baik, kita lihat kisahnya Maryam ini. Surah ini dimulai dulu dengan uraian tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kawin dengan saudaranya ibunya Maryam. Namanya Elizabeth itu dalam ini. Tapi ketika ayah Maryam meninggal, Maryam dipelihara oleh Zakaria. Oke. Baik, ini dimulai dengan firman Allah Kaf Ha Ya Ain Sad. Ada 20 surah dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf alfabet. Alif Lam Mim. Ya Sin. Alif Lam Ra. Ya. Qaf Nun 20. Itu salah satu maknanya adalah hai seluruh manusia. Al-Qur'an ini terdiri kata-katanya dari kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf semacam ini. Kaf, ya, ain, sad dan sebagainya. Kalian mengetahui huruf itu. Kalian mengetahui kata-kata yang digunakannya. Cobalah susun satu surah semacam Al-Qur'an. Kalian tidak akan mampu menyusun. ini berkaitan dengan rasa. Ada orang, saya bisa berikan dua penjahit bahan pakaian. Saya minta modelnya seperti ini. Tetapi setelah dia jahit, ada yang nyaman saya pakai, ada yang tidak. Bisa begitu kan? Kenapa itu? Gayanya berbeda, walaupun modelnya sama. Anda membuat animasi, kira-kira kan perasaannya main di situ. Ya, itu seni perasaan. Al-Quran ini salah satu, dalam dua tanda petik, seni Tuhan yang sangat hebat. Indah sekali, teliti sekali, semua pada tempatnya. Nah, ini ditantangkan kepada mereka, antara lain dengan menyatakan kaf, ha, ya, ain, sod. Susunlah seperti itu. Anda membuat animasi ada bahannya? Ya, software gitu-gitu. Ada bahannya. Tapi apa yang Anda buat bisa beda dengan orang lain? Iya, taste-nya beda. Faktor pembedaannya perasaan lebih banyak dan iya, pengetahuan, iya kan? Iya. Begitulah Al-Quran. Kata-katanya yang digunakan sama, tetapi rasa yang menerimanya berbeda. Ini unik. Itu kau, iya, Pak, ya? Oke. Okay. Al-Quran itu seni. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu yang dicurahkannya kepada hambanya Zakaria. Ada penjelasan tentang bagaimana itu? Itu bermula iznada rabbahu nida'an khafiya. Itu bermula ketika Zakaria ini menyeru Tuhannya dengan seruan yang lemah. Apa maksudnya? Kalau saya menyeru orang, itu berarti suara keras. Ya, ya kan? Tetapi kalau suara keras yang lembut, apa itu suara keras? Gimana? Tidak. Nada di sini diartikan suara keras. Orang yang memanggil seseorang dengan suara keras itu biasa yang kepepet. Ya, yang butuh. Nabi Zakaria ini dilukiskan bahwa dia sangat butuh sehingga seakan-akan dia berteriak minta tolong. Tetapi ketika mengucapkannya, dia ucapkan dengan lemah lembut. Begitu cara berdoa. Anda gambarkan pada Tuhan bahwa Anda butuh. Seakan-akan berteriak. Tetapi cukup menyampaikannya dengan lemah lembut. Mengapa dia sampaikan dengan lemah lembut? Bisa jadi diartikan dengan tulus. Bisa jadi juga lemah lembut karena permintaannya aneh. Dia malu diketahui orang. Kita lanjutkan. Baiklah pemirsa, Tokorek nanti kita akan lanjutkan lagi dan juga Ciki. Dan pemirsa jangan dulu kemana-mana, kita akan masih kembali lagi dalam Tafsir Hadis. Jangan duga orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah itu mati, dia hidup. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita kembali lagi mendengarkan uraian lanjutan dari Pak Quraish, silakan. Baik, jadi dia bermohon dengan tulus, dengan suara lemah lembut, dia berkata apa? Rabbi, Tuhanku. Dia tidak berkata wahai Tuhan. Dia tidak pakai kata wahai. Orang yang pakai kata wahai itu menggambarkan bahwa yang dipanggil jauh. Hai. Wahai, dia katakan Tuhanku, karena dia merasa dekat kepada Tuhan, tidak perlu dia memanggil wahai. Dalam Al-Quran tidak ada kata wahai itu. Rabbana ighfir lana, Rabbi ighfirli, semua tidak pakai ya, tidak pakai wahai. Orang yang mau berdoa kepada Allah, dekatlah kepadanya, dan Tuhan akan mendekat pada Anda. Itu kita pahami dari sini. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah melemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalaku sudah dipenuhi uban. Sudah menyala terbakar. Dilukiskan uban yang memenuhi kepalanya itu seperti api yang membakar. Jelas, kan? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Tuhanku, aku tidak pernah engkau kecewakan ketika aku berdoa. Ah, ini lagi. Jangan pernah beranggapan Tuhan tidak kabulkan doa Anda. Ya Allah, saya mau berdoa. Pengalaman saya sudah banyak yang engkau berikan pada saya. Itu sebabnya kalau dalam Islam, mulailah doa dengan Alhamdulillah. Syukur ya Allah, sudah banyak kau beri saya. Tapi saya masih mau ini. Nah, ini Zakaria begitu. Saya tidak pernah engkau kecewakan ketika aku berdoa. Tetapi inni khiftul mawari min warai. Tetapi aku khawatir tentang keluargaku sepeninggalku. Kalau aku mati ini bagaimana ya Allah? Bagaimana keluargaku? Bagaimana nilai-nilai yang ku laksanakan ketika ini? Aku mohon kiranya engkau menganugerahi aku seorang anak yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, yakni mewarisi nilai-nilai ketuhanan. Jadi anak itu harus menjadi pelanjut orang tuanya. Ya kan? Harus jadi pelanjut orang tua. Jangan lupakan generasi lalu Anda. Yang baik lanjutkan. Melanjutkannya, mempertahankannya, tetapi sesuaikan dengan perkembangan. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Dia mewarisinya, tapi saya mohon ketika dia melaksanakan tugasnya itu, dia menjadi orang yang engkau ridai. Bisa jadi Anda mewarisi dari orang tua, tapi Tuhan tidak meridai. Ya kan? Ya. Nah, ini doanya Nabi Zakaria. Ya, disambut oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami akan menggembirakanmu dengan kehadiran seorang anak yang namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Belum ada seorang sebelum Yahya ini, sebelum anakmu ini, yang mempunyai nama seperti dia. Jadi gampang dikenal. Kalau Anda berkata Muhammad, alangkah banyaknya orang sekarang nama Muhammad. Yahya. Sekaligus mengisyaratkan bahwa Yahya itu artinya yang hidup. Oh, yang hidup. Ya toh, hayat. Bagus banget namanya. Nah, Yahya artinya yang hidup. Jadi berarti ini anak bakal besar. Bakal hidup. Tidak mati dalam kandungan, tidak mati waktu dia bayi. Bahkan dia akan hidup terus-menerus karena dia akan terbunuh. Sehingga keterbunuhannya sebagai syahid menjadikan dia hidup di sana. Itu isyaratnya. Ya, jangan duga orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah itu mati. Dia hidup. Ini hidup. Dia akan terbunuh, tapi dia akan hidup. Itu isyaratnya. Naja'allahu min qablu. Si Zakaria senang tapi heran. Kok saya mau diberi anak? Rabbi, anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqira. Bagaimana bisa saya ini punya anak kandung sedangkan istri saya mandul? Bisa ya Allah. Dan saya sendiri sudah mencapai usia yang tua bangka. Bagaimana saya bisa mempunyai anak? Allah menyambutnya, memang demikian, benar. Itu boleh jadi mustahil dalam ukuran manusia, tapi bagi Tuhan itu mudah. Kita berhenti di sini. Mustahil itu ada dua macam. Mustahil menurut kebiasaan dan mustahil menurut akal. Okay. Kalau saya berkata, di bawah kursi Anda ada berlian. Mustahil atau tidak? Kayaknya mustahil. Kayaknya mustahil menurut kebiasaan. Okay. Tapi menurut akal? Tidak mustahil. Boleh jadi pernah ada orang duduk di sini, jatuh berliannya, ketindih, masuk ke dalam. Iya, bisa. Bisa. Mustahil itu ada dua macam. Di sisi Allah tidak ada yang mustahil menurut kebiasaan. Walaupun dalam ukuran manusia mustahil, bisa jadi di sisi Allah bukan mustahil. Mustahil orang mandul atau diduga mandul. Mustahil orang yang tua sudah tua bangka masih punya anak, tidak mustahil. Itu bagi Tuhan mudah kalau dia mau berikan. Jangan pernah merasa sulit meminta sesuatu pada Allah. Nah, terus dijawab, oh itu buat saya, bagi kata Tuhan, mudah. Bukankah dahulu kamu saya ciptakan padahal kamu belum pernah ada? Pernah ada enggak kita ini? Enggak. Nah, kok bisa ada sekarang? Diciptain. Ah, diciptain. Jadi saya bisa ciptakan buat kamu anak. Tidak usah, jangan ini. Dia katakan, wahai Tuhan, Tuhan, dia katakan, wahai, berikanlah saya tanda bahwa istri saya sudah hamil. Dia antar, ada ragu, ada cemas, ini tahu ini gimana ini. Dia katakan, ayatuka Allah tuka limana salat salayalin sawiya. Bukti bahwa istrimu sudah hamil adalah kamu tidak bisa berbicara selama 3 hari, 3 malam. Jadi dia kalau bicara hanya beri isyarat. Oh, mau makan ini. Sin. Padahal dia sehat bugar. Fakharaja ala qawmihi minal mihrabi fa'auha ilayhin ansabbihuhu bukratan wa'asyia. Ketika itu, dia keluar menemui kaumnya dan dia memberi isyarat kepada mereka. Jadi dia bisa beri isyarat. Isyaratnya, pujilah Tuhan, sucikanlah Tuhan setiap pagi dan petang sepanjang hari. Baru lahirlah Yahya. Allah memerintahkan Yahya, ambillah kitab suci dengan kuat. Maksudnya apa? Laksanakan dengan penuh kesadaran dan kekuatan. Dan kami menganugerahkan kepada sang bayi ini hikmah sejak dia masih kecil. Okay. Saya kira kita lanjutkan nanti. Ya. Okay. Baik, Pak Kores, dia juga cikin nanti kita masih lanjutkan lagi. Tetap pemirsa jangan kemana-mana, masih dalam Tafsir Al-Isma. Kami akan kembali lagi. Rahmat Allah ada yang dianugerahkannya tanpa Anda cari. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita masih akan melanjutkan lagi mendengarkan kajian dari Pak Quraisy. Silakan, Pak. Baik, jadi tadi Yahya sudah lahir. Ya. Allah anugerah apa berpesan, laksanakan tuntunan kitab suci dengan tegas, dengan baik, dengan dan bahwa Allah menganugerahkan kepadanya hikmah sejak dia remaja, sejak dia kecil. Baru juga dianugerahkan oleh Allah kepadanya rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang yang bersumber dari kasih sayang kami, yang kami anugerahkan kepadanya, serta kesucian jiwa. Dan dia adalah seorang yang bertakwa, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sama sekali dia tidak angkuh atau durhaka. Salam sejahtera untuknya. Pada hari kelahirannya, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan lagi. Ini salam Natal yang pertama nih. Salam sejahtera pada hari kelahirannya. Natal itu apa? Natal apa artinya Natal? Kelahiran. Kelahiran. Nabi Isa. Iya, Nabi Isa. Ini di sini Nabi Yahya. Oke. Tuhan berfirman, salam sejahtera pada hari kelahirannya, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan. 3 tempat. Itu paling penting Anda selamat. Waktu lahir, supaya lahirnya sempurna, tidak cacat. Ya, toh? Iya. Waktu mati bagaimana ini waktu mati? Jangan sampai meninggal dalam keadaan buruk. Su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat dan sebagainya. Penting itu. Yang ketiga, waktu dibangkitkan nanti. Kita tidak tahu, kita masuk surga atau neraka. Kita minta keselamatan. 3 tempat itu jangan tidak Anda memperoleh keselamatan. Kalau yang lainnya ditabrak mobil, hancuran, itu musibah. Tetapi tidak sepenting keselamatan di 3 tempat. Ya kan? Oke deh. Saya kira itu ayat kita. Baik. Sekarang Pak Kurasi, seperti biasa kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari pemirsa Anda di rumah dan juga Ciki. Kita lihat dulu pertanyaan pertama ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila, saya mau bertanya. Sebagian orang yang memiliki kemampuan lebih dari manusia seperti memiliki indera keenam, sedangkan kenyataannya ada orang pintar yang bisa membantu kita untuk bisa memiliki indera keenam tersebut. Apakah dalam Islam kita boleh sengaja membuka indera keenam tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Indra keenam, Pak. Indra keenam. Manusia memiliki potensi itu. Semuanya, Pak. Semua kita bisa memiliki potensi itu kalau kita mengembangkannya. Pengembangan untuk mencapai potensi keenam itu adalah dengan mendekatkan diri pada Allah. Ya. Itu satu. Kalau ada orang yang bisa membantu, bisa, tetapi sebelum saya berkata bisa atau tidak, boleh atau tidak, kita lihat caranya bagaimana. Yeah. Kalau caranya sesuai dengan tuntunan agama, bisa. Itu kemarin kita ada bicara tentang pembimbing spiritual. Yeah, yeah, yeah. Ada syaratnya. Yeah. Jangan Anda bertemu dengan satu orang terus berikan bimbingan, okay, pergi ke gunung ini, bertapa di sini, ini. Itu tidak boleh. Walaupun dia katakan memberi indera keenam, boleh jadi apa yang Anda duga indera keenam itu adalah bisikan setan. Yeah. Nah, jadi boleh asal caranya benar. Cara yang benar itu adalah dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Bisa dapat indera keenam. Ada kecenderungan, Pak, biasanya orang mempunyai indera keenam adalah pada akhirnya orang tersebut menjadi seolah-olah menjadi peramal atau meramalkan sesuatu. Nah, itu. Atau jadi tempat bertanya orang untuk masa depan. Nah itu saya tidak mau berkata tidak boleh atau boleh. Tapi sebelum Anda belajar kepada seseorang, pelajari dulu orang itu. Apakah sikapnya sesuai dengan tuntunan agama? Apa dia sholat? Apa dia puasa? Yeah. Apa dia iri hati? Apa dia meminta sesuatu yang tidak dibenarkan agama? Bawa kemari ayam putih, saya bacain, suruh sujud. Itu enggak boleh. Walaupun dia mengaku memberi Anda indera keenam, bahkan walaupun boleh jadi ada hal-hal yang luar biasa yang nampak padanya. Ya toh, ya jangan percaya. Anda boleh kagum dia melakukan itu, tapi jangan percaya bahwa itu kekuatan yang diperolehnya dari setan. Ya, sama dengan black magic. Oh, gitu. Ya, dan tetap manusia tetap ada batasnya. Ada batasnya. Saya kira itu. Oke. Baik, ada pertanyaan berikutnya, Pak Kurasi. Mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggit Wijati. Saya ingin bertanya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam mencari rahmat Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari rahmat Allah. Rahmat Allah ada yang dianugerahkannya tanpa Anda cari. Oksigen yang Anda hirup itu rahmat Allah atau tidak? Udara, ya. Udara. Iya. Kita tidak cari, sudah diberi Tuhan. Gratis. Nah, gratis. Gratis dan yang terbaik. Ya. Yang terbaik dan tanpa biaya. Iya, ya. Benar. Walaupun durhaka dapat. Iya. Iya kan? Tidak dicari. Nah, ada rahmat Allah yang dicari, yang kita butuh. Salah satu contohnya ini Nabi Zakaria. Dia butuh anak yang mewarisi dia. Dia mendekatkan diri pada Allah, dia berdoa pada Allah, dia melaksanakan tuntunan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya rahmat, bisa jadi sesuai dengan yang dimintanya, bisa jadi melebihi dengan yang dimintanya, bisa jadi memberinya sesuatu yang lebih baik dari yang dimintanya. Itu doa, berdoa. Berdoa, tuluslah berdoa, bersikap baiklah kepada Tuhan, bersangka baiklah kepada Tuhan, jangan anggap ada sesuatu yang mustahil. Begitu. Saya kira itu ya. Baiklah, masih ada waktu lagi nanti setelah beberapa pesan berikut ini ya untuk Ciki untuk bertanya kepada Pak Kurais dan juga pemirsa ya, mana-mana. Kita akan masih kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Orang Yahudi ini kok bisa punya anak tanpa ada suaminya, pasti selingkuh. Kita kembali lagi masih dalam Tafsir Al-Misbah, dan sekarang segmen tempat kita untuk bertanya kepada Pak Quraish. Silahkan untuk tamu dulu deh, untuk Ciki dulu mau nanya ke Pak Quraish. Oke. Okay. Ada penasaran. Anak muda banget. Oke. Okay. Ini Pak, yang apa soal kayak misalnya orang-orang pintar yang punya ilmu sixth sense. Kan, tadi kan Bapak bilang orang bisa memperoleh sixth sense dengan cara mendekatkan diri ke Allah. Tapi kalau orang yang mendapatkan indera yang lebih-lebih itu, tapi dia nggak dekat sama Allah dengan cara yang lain, itu berarti bukan sixth sense yang sesungguhnya. Iya. Tapi penggunaannya kayak aplikasinya dan kelihatannya itu kayak mirip. Nah, gitu. Iya. Begini, Tuhan menetapkan sistem. Salah satu sistemnya, dia memberikan kemampuan kepada apa yang kita namai setan untuk mempengaruhi manusia atau melakukan hal-hal yang itu seperti sihir, bisa terbayang seperti ini padahal sebenarnya wujudnya tidak ada. Nah, orang yang tidak dekat kepada Tuhan itu dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh iblis, sehingga bisa jadi dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Boleh jadi dia melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan bersumber langsung dari Tuhan, anugerah Tuhan, tapi dia bersumber dari sistem yang ditetapkan Tuhan. Sistem yang ditetapkan Tuhan. Kalau begini jadinya begini. Saya beri Anda contoh. Hipnotisme itu ada sistemnya atau tidak? Bisa dipelajari atau tidak? Bisa. Kayaknya bisa. Bisa, kayaknya bisa. Itu Tuhan menciptakan sistem itu. Sihir, bisa dipelajari atau tidak? Bisa. Itu sistem yang ditetapkan Tuhan. Nah, karena itu dikatakan berbeda sihir dan mukjizat. Mukjizat itu anugerah Tuhan. Sihir itu sistem yang ditetapkan Tuhan, tetapi yang melanggar. Oke. Okay. Pak Quraish, saya masih jujur, saya masih sangat bingung sekali dengan kajian dari Pak Quraish yang tadi, yang ada tentang dari surat Maryam ini kan ada seorang ibu yang bernamakan Maryam, kemudian melahirkan seorang putra yang Yahya, kemudian di agama Kristen ada Bunda Maria, ada Nabi Isa. Keberadaan posisi atau posisi dari agamanya di surat Al-Quran ini dan sekarang jadi Kristen itu gimana? Iya, saya kira begini, bahwa sosok Maryam alaihissalam, sosok Isa alaihissalam itu diakui oleh Islam Kristen, diakui oleh Yahudi bahwa ada sosok namanya Maryam, ada sosok namanya Isa. Tetapi Yahudi menuduh Maryam selingkuh, sehingga lahir Isa. Karena Isa tidak punya bapak, bapaknya ada. Selingkuh sama siapa? Bapaknya ada. Bapaknya ada. Itu menurut dia, bapaknya itu tunangannya Maryam. Itu menurut Yahudi. Jadi itu bukan anak Tuhan. Nah, Kristen beranggapan Maryam itu manusia suci. Kita juga Islam berkata dia manusia suci, tidak selingkuh, tidak apa. Gitu? Dia dianugerahi Allah anak. Tetapi perbedaan kita dengan ajaran Kristen secara umum, Isa itu anak Tuhan. Tuhan mengutusnya untuk membebaskan manusia dari dosa waris. Kalau kita di Islam, Isa itu nabi. Dia hamba Allah. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa atas izin Allah. Bukan dari dirinya sendiri. Jadi beda kan? Tapi sosoknya semua mengakui ada orang namanya Maria. Ini bagaimana ceritanya bisa menjadi ada di satu sosok, sosok-sosok tersebut, satu sosok gitu kan, ada Maryam, ada Nabi Isa, tapi bisa diakui dari agama ini begini, agama Islam iya. begini, itu gimana okay. tuh Pak? Ada apa yang bisa? Ada satu orang, menurut Anda dia hebat, bisa begitu ya? Iya. Oke. Okay. Ada orang lain menganggap dia jahat, bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Bisa. Oh itu orang baik tuh, kepercayaan dia. Oh itu orang jahat tuh, itu kepercayaan dia. Begitulah halnya dengan Isa, begitulah halnya dengan Maryam. Orang Yahudi, ini kok bisa punya anak tanpa ada suaminya, pasti selingkuh. Ya, kita berkata tidak mungkin selingkuh. Kenapa tidak mungkin selingkuh? Quran berkata dia tidak selingkuh. Quran berkata dia anugerahi Allah anak. Bagus. Anaknya, anak suci. Tetapi apa itu anaknya Maryam atau anaknya Tuhan? Nah, dalam ajaran Kristen, itu anaknya Tuhan. Dalam ajaran Islam, itu anaknya Maryam, bapaknya tidak ada. Adam lahir tanpa bapak dan ibu. Yeah. Yeah. Isa lahir tanpa bapak. Hedi Yunus lahir melalui bapak dan ibu. Begitulah. Islam datang meluruskan. Maryam orang suci. Tuhan bisa menganugerahkan anak walaupun tanpa bapak. Saya kira begitu ya. Ya. Baiklah. Ini rasanya menarik sekali ya pembicaraan hari ini ya. Walaupun tadi saya masih agak bingung, tapi ternyata memang dari Al-Quran memang ada beberapa pandangan yang berbeda. Itu juga sama dengan pahlawan. Diponegoro itu pahlawan buat bangsa Indonesia, tapi untuk penjajah. Iya, pengkhianat. Iya, begitu. Persepsi orang bisa berbeda. Baiklah pemirsa, kita masih akan kembali lagi juga Ciki dan pemirsa yang kemana-mana. Kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Quran. Sebenarnya memang ada larangan, yang larangan aslinya itu membuat takut. Itu terlarang. Kenapa? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan sekarang sudah kita memasuki segmen yang terakhir. Ini masih ada kesempatan untuk bertanya lagi, Ciki. Kalau mau nanya, sok silahkan mau nanya apa aja boleh. Oke, aku mau nanya Pak, sebenarnya ini pertanyaan yang udah lama, lumayan aku pendam. Pendam. Jadi gini kan, dua keahlianku dan duniaku itu di musik dan seni. Di seni aku ya kerja sebagai animator dan ilustrator gitu ya. Aku gambar, aku bikin karakter gitu. Terus di musik juga ya sebagai singer-songwriter gitu. Aku nyanyi, bikin lagu sambil main gitar. Terus aku sering banget diginiin orang kayak, itu tuh hal yang dua-duanya sebenarnya nggak boleh di Islam. Kayak kalau misalnya gambar atau bikin karakter animation gitu, itu suatu saat akan diminta apalah, diletakkan nyawa apa, dan aku juga sebenarnya nggak gitu paham gitu. Di dalam gambarnya ada nyawanya seperti itu. Beberapa orang bilang, dan lama-lama jadi rada ngeganggu pikiranku sih, kayak am I doing the right thing gitu. Tapi itu dunia aku. Terus di musik juga kalau aku nggak main musik gitu-gitu, aku ngerasa kayak nggak hidup, karena emang aku ngerasa Allah juga ngasih aku keahlian di dua keahlian itu, misalnya seni dan musik, itu juga aku melakukan apa ya, aku menggunakan keahlian yang Allah kasih juga buat menebar manfaat buat orang banyak gitu. Aku nggak mencelakai orang dengan keahlian itu, nggak menebar mudarat dan lain-lain. Kalau itu hukumnya gimana? Apa harus aku tinggalkan demi mendalami diri dan mendekatkan diri ke Allah? Tapi kalau meninggalkan, jujur aku juga masih sedih, karena itu dua-dua dunia yang penting banget buat aku dan bikin aku ngerasa hidup gitu Pak. Betul. Ada orang-orang yang wawasannya sempit berkata seperti itu. Sebenarnya memang ada larangan, yang larangan aslinya itu membuat patung. Iya. Nah, itu terlarang. Oke. Kenapa? Karena dulu patung disembah. Tapi kalau buat patung untuk seni yang mengundang orang mengagumi sesuatu, itu boleh. Nabi Isa pun membuat patung dari burung. Kemudian setelah itu atas izin Allah dia tiupkan ruh, dia terbang. Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran dikatakan dia perintahkan tentaranya dari jin membuat patung-patung. Tapi bukan untuk disembah. Kalau untuk disembah, itu yang terlarang. Okay. Ya, Anda kan tidak buat untuk disembah. Itulah. Buat cari uang. Ya, oke. Menyanyi juga begitu. Musik juga begitu. Kalau musik itu mengandung ucapan-ucapan atau gerak-gerik yang mengundang gerak-gerik yang tidak sopan, itu tidak boleh. Tapi kalau nyanyian itu pujian kepada Tuhan atau menjelaskan perasaan seseorang yang gembira atau ini, itu boleh-boleh aja. Nabi disambut dengan nyanyian. Siapa, kata Imam Ghazali, siapa yang tidak tersentuh hatinya oleh suara yang indah atau pemandangan yang indah, maka orang itu mengidap penyakit yang sulit diobati. Waduh, ini benar. Jadi musik boleh, bahasa apapun. Oke. Okay. Atau tanpa, asal mengundang rasa lebih suci, lebih tenang, lebih bahagia. Atau lebih semangat nih. Atau lebih semangat dalam peperangan, kita buatkan musik. Itu boleh, itu manusiawi. Agama ini agama yang sejalan dengan tabiat manusia. Berhubungan dengan mustahil dan juga tanah haram, Makkah dan juga Madinah. Menurut pengalaman dari beberapa kali kita di tanah haram, banyak hal yang rasanya mustahil tapi terjadi. Apakah memang betul begitu, Pak? Apa yang dianggap mustahil Allah menurut kebiasaan itu bisa, masih bisa terjadi. Banyak yang itu, contoh yang paling banyak itu saya sering beri contoh, pesawat jatuh ada anak kecil yang selamat. Menurut kebiasaan itu mustahil, tapi terjadi. Banyak hal yang mustahil, banyak hal yang kelihatannya tidak logis tapi kok terjadi. Itu salah satu yang diberikan contoh itu pembunuhan terhadap Kennedy dan yang sebelumnya siapa, Abraham Lincoln. Wakilnya Kennedy namanya Johnson, wakilnya Abraham Lincoln namanya Johnson juga. Johnson pembunuhnya dibunuh sebelum diadili, dua-duanya sama. Sekretarisnya Kennedy namanya Lincoln, sekretarisnya Lincoln namanya Kennedy. Selisih umurnya 100 tahun persis. Orang kalau baca ini mustahil. Kok bisa ini? Kebetulan ini. Tapi di sisi Tuhan tidak ada kebetulan. Jadi semua udah direncanain? Ada, dalam desain besarnya ada rencana. Perbedaan di tanah haram dan dengan di tempat lain? Bisa terjadi itu di tanah haram, bisa terjadi di luar tanah haram. Bisa saja terjadi. Tidak. Jadi banyak hal yang menurut ukuran kita ini mustahil ini, tapi bisa terjadi. Baiklah Pak Quraish, sekarang sudah tiba waktunya untuk membacakan kesimpulan untuk hari ini, Pak. Dari surat Maryam mulai ayat pertama sampai 15. Surah Maryam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam ini yang pertama kesimpulan kita. Surah Maryam. Di Surah Maryam ini kita lihat bagaimana seharusnya seorang berdoa. Harus tulus, harus merasa dekat kepada Allah, tidak perlu berteriak, tetapi harus menunjukkan kebutuhan dan mendesak kepada Tuhan. Kebutuhan dan mendesak. Yang kedua, pujilah Tuhan sebelum berdoa. Akui bahwa sudah banyak anugerahnya yang disampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tuhan tidak mengecewakan saya. Walaupun yang saya minta saya belum terima, saya yakin sudah diganti oleh Tuhan dengan yang lebih baik. Ya, itu cara berdoa. Ya, toh. Yang ketiga, nama yang diberikan pada seseorang merupakan doa. Yahya, mudah-mudahan dia hidup lanjut. Ya, toh. Jadi nama itu penting. Untuk seorang kalau cari nama harus betul-betul. Harus betul-betul mencari nama yang baik. Ya kan? Oke. Yang ke selanjutnya, Allah dapat mewujudkan segala sesuatu walau sesuatu itu mustahil menurut adat kebiasaan. Kalau mewujudkan sesuatu yang mustahil menurut akal itu tidak mungkin. Karena itu Tuhan, mustahil bagi Tuhan mewujudkan satu Tuhan lagi yang sama dia. Karena, ya kan, itu mustahil. Sifat-sifat yang disebut oleh ayat-ayat menyangkut Yahya ini adalah sifat-sifat terpuji bagi setiap manusia. Mestinya sejak kecil dia sudah dididik, sudah memiliki kebijakan, tidak angkuh, tidak durhaka, berbakti kepada kedua orang tua dan sebagainya. Dan yang terpenting dari keselamatan, semua keselamatan itu ada di tiga tempat, waktu lahir, waktu mati, dan waktu dibangkitkan. Saya kira itu kesimpulan. Ya. Baik, terima kasih sekali kajian untuk hari ini Pak Quraish dan juga Cici. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini di Tafsir Al-Misbah. Semoga apa yang diuraikan oleh Pak Quraish bisa menjadi bekal untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok di Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.